اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على القائر الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Banyak sekali ditemukan dalam Quran, hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu siapa? Dalam ayat lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, muslim. Orang muslim itu siapa? Oh, itu mujahid tuh Pak Ustaz. Mujahid terbayang berdarah-darah tubuhnya kena tombak, kena panah, kena peluru, jihad fisabilillah. Yang disebut mujahid itu siapa? Oh, itu orangnya Pak Ustadz adalah orang-orang yang sudah hijrah. Saya ini sudah hijrah ini Pak Ustadz. Yang disebut muhajir, orang yang hijrah itu siapa? Menurut bahasa, sudah selalu kita dengar. Menurut istilah, menurut ulama, menurut ahli tafsir, menurut... Nah, subuh ini ada satu hadis yang menjelaskan tentang empat ini. Siapa mukmin? Siapa muslim, siapa mujahid, siapa muhajir. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Fadalah ibn Ubaid. Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anh. Setiap kali disebut nama sahabat Nabi radhiyallahu anh, yang memberi titel itu siapa? Allah langsung dalam Quran. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Orang-orang yang dulu hijrah, muhajirin, wal ansar, yang menolong berada di kota Madinah, yang dulu pertama awal-awal masuk Islam. Mereka itu bagaimana? والذين تبعوهم بإحسان. Setelah mereka ada orang-orang yang mengikuti mereka بإحسان, dengan perbuatan baik. Mereka itu bagaimana di hadapan Allah? Radiyallahu anhum. Allah meridai mereka. Waradu'an. Dan mereka pun rida kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu Bilal menyebut, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radiyallahu an. Al-Khalifatul Thani سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Dan itulah salah satu titik perbedaan kita dengan Syiah Rafidah. Rafidah, Rafadah, menolak. Mereka menolak Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ada satu lembaga namanya Taqrib Bainal Mazahib, pendekatan dialog antar mazhab, ingin mencari titik temu antara Sunni dan Syiah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah ikut di dalam, tapi akhirnya beliau keluar. Ditanya orang, Syekh kenapa keluar dari Taqrib Bainal Mazahib, dialog Sunni Syiah? Tak bisa saya duduk sama Syiah, kata Syekh Qaradawi. Kenapa? Setiap kali menyebut Abu Bakar, saya sebut Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Kata mereka, Abu Bakar laknatullah alaih, Umar la'natullah alaih, mana bisa saya duduk sama mereka? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sekarang keluar pula fatwa dari Amerika, nama-nama ulama yang teroris, Yusuf Qaradawi. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Komplitlah sudah dunia ini rusak dari berbagai macam aspeknya, tapi kita tak putus asa selama masih ada solat subuh berjamaah. Man sallas subha fi jama'atin raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuhnya tentu lebih hebat daripada itu. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini disebutkan dalam kitab Musnad. Nama penulisnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, meninggal di Baghdad, Irak, tahun 241 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal itu sama dengan Imam Hambali, Pak Ustaz. Podo sami mawon. Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, Hanabilah bentuk jamaahnya, meninggal tahun 241. Bunyi hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Fadalah Ibnu Ubaid, karena dia sahabat Nabi yang langsung telinganya mendengar dari mulut Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada sahabat pada waktu haji wada. Wada artinya selamat tinggal. Karena setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Zulqa'dah, Muharram, Safar, Rabi'ul Awal. Tak sampai 4 bulan. Bunyinya macam 4 bulan. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabi'ul Awal. Tapi wukuf itu tanggal 9. Sudah habis 9 hari. Zulhijjah. Hanya masuk 20 hari. 19 hari. Setelah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal pun tak sampai 30 hari karena Nabi meninggal 12 Rabiul Awal. Hanya sekitar 81-82 hari. Sebelum meninggal dunia Nabi bertanya kepada sahabat, "Ala ukhbirukum bil mu'min?" Maukah kalian ku kasih tahu siapa itu orang yang beriman? Kalau bapak ibu beli buku, maka belilah buku yang last edition. Karena biasanya yang pertama diedit, yang kedua revisi, yang keempat perbaikan, yang terakhir itu fix. Adapun definisi al-mu'min, siapa itu orang beriman? Datang orang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, duduk di depan Nabi, dirapatkannya lututnya dengan lutut Nabi, diletakkannya pahanya di atas paha, diletakkannya tapak tangannya di atas paha, lalu bertanya kepada Nabi, ma huwal iman, apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ini dulu, tapi ini yang definisi terakhir. Ala ukhbirukum bil mu'min, maukah kamu aku beritahu siapa mukmin itu? Kata sahabat Nabi, tentulah kami sangat ingin tahu, karena yang tahu itu hanya Allah dan Rasul saja. Siapa itu orang mukmin? Orang yang salat. Siapa itu orang mukmin? Orang bersyahadat. Siapa itu orang mukmin? Orang yang puasa. Siapa itu orang mukmin? Orang yang sudah haji. Siapa itu orang mukmin? Bolak-balik pergi umrah. Betul, ada dalilnya, tak salah. Tapi kata Nabi SAW, kenapa Nabi pakai tanya-tanya segala? Kenapa tak langsung aja? Orang beriman adalah. Ini metode. Kita belajar cara pendidikan. Kalau ditanya murid-murid itu sekalian, tahukah kalian siapa itu Imam Ahmad? Tentu dia yang tak tahu, dia ketakutan. Jangan-jangan nanti bapak ini nunjuk ke sini telunjuknya. Maka bagi yang sudah tahu, dia mulai merefresh ingatannya untuk menjawab. Maka ketika otak sedang menampung maklumat, lalu diberikan. Makanya saya selalu menulis buku dalam bentuk tanya-jawab. 30 tanya-jawab seputar Ramadan. 37 masalah-masalah populer. 33 tanya-jawab seputar kurban. Karena ketika ditanya, apakah kurban itu? Kapan disyariatkannya kurban? Orang mulai bertanya. Ketika otak siap menampung maklumat terbuka, di situ informasi datang. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Maka orang bertanya-tanya. Begitu juga dengan mukmin ini. Nabi bertanya, "Ala ukhbirukum bil mukmin?" Maukah kalian aku beritahu siapa itu sebenarnya orang yang beriman? Tentu ya Rasulullah. Siapa dia? Kata Rasulullah SAW, "Man aminan nasu ala amwalihim wa anfusihim." Itulah orang beriman. Man, orang. Aminan nas, selamat orang lain. Ala amwalihim wa anfusihim, selamat harta orang lain, selamat jiwa orang lain, selamat diri orang lain terhadap dirinya. Tak mengganggu harta orang, tak menghabisi nyawa orang, tak menzalimi orang, tak menyana orang. Itulah orang yang beriman. Solatnya rajin, puasanya banyak, Ramadannya iktikaf 10 hari 10 malam, khatam Quran setiap hari, one day one juice. Tapi kalau tak aman harta kita, kita titip sama dia, tak beriman menurut hadis ini. Gimana kabar mobil motor kamu yang kamu titip ke dia kemarin? Memang balik Pak Ustaz, tapi berilangan baut-bautnya semua. Tak beriman. Saya mau keluar kota nih Pak Ustaz. Kenapa? Ini ada acara kebetulan. Berapa lama? Di Bandung selama seminggu. Saya titiplah kunci kepada tetangga. Saya isi, saya kasih tahu, kalian datang aja ke rumah ini jalan-jalan. Ini sudah saya belikan buah. Ini anggaplah rumah sendiri ya. Silakan aja makan di sini adik-adik. Iyalah, balik saya Pak Ustaz. Kenapa? Kalau hilang habis buahnya, maklum kan sudah dipesan. Bukan cuma isi kulkas itu hilang, kulkasnya hilang sekalian Pak Ustaz. Maka ini orang, siapa itu orang mukmin itu? Ala ukhbirukum bil mukmin? Mau kalian aku beritahu siapa itu orang mukmin? Siapa ya Rasulullah? Man aminan nasu ala amwalihim, tak menghabisi, tak merusak harta orang lain. Bagaimana dulu dititip di awal, begitu jugalah pulangnya. Cuma itulah bedanya meninggalkan harta dengan meninggalkan cerita. Kalau cerita ditinggalkan sejengkal dia, balik kita insya Allah 3 meter tambahannya. Tapi kalau harta kita tinggalkan, insya Allah jelas-jelas sudah diukur tanah ini lebarnya 25 kali 30, tapi begitu diukur ulang kurang. Makanya disebutkan siapa yang mengambil tanah orang beriman sibran, sejengkal, sejengkal saja dia geser pancang tanah sempadan itu, tawaka, diambil dari kata tawq. Tawq artinya rantai besi, maka akan dililitkan ke lehernya nanti min sab'i aradin, 7 lapis tanah akan menempel, mengikat, mencengkram tenggorokan lehernya, 7 lapis bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menguji emas dengan api. Ini cincin ni emas nih, betul ni emas. Iya, yakin kamu emas? Wallahi Pak Ustaz ini emas. Oke, kita tes. Bagaimana mengetesnya dengan api? Bawa akan ke tukang emas, akan dihidupkannya api, tengok. Tiba-tiba hilang warna kuning, nampak warna putih. Ternyata cuma sepuhan air emas. Menguji emas dengan api, menguji manusia dengan harta. Maka kalau sudah teruji dia dengan duit, teruji dia dengan materi, maka insya Allah selamat. Itulah orang beriman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat menguji kita. Bagaimana kita mata hanya menengok tempat sujud saja? Bagaimana hati ini khusyuk? Bagaimana tangan mengangkat? Bagaimana letak tangan? Tapi orang yang beriman tak hanya sekedar tes uji anggota tubuh. Bagaimana kalau dititipkan dia amanah? Man aminan nas, selamat mi'ala amwalihim, harta orang selamat. Berapa banyak kalau sudah titip harta hilang tak berkesan. Kalau sudah titip materi tak lagi ada sisanya. Walaupun sudah bolak-balik haji ke Makkah, walaupun sudah macam-macam, karena ini semua adalah ujian-ujian harta. Ustaz Samad, ya saya ini anak yatim. Ayah saya sudah meninggal dunia. Terus harta saya diambil oleh paman saya. Sekarang saya mau merantau mencari nafkah ke negeri lain. Perlukah saya minta maaf ke paman saya itu? Begitu bunyi kertasnya. Saya anak yatim. Harta bapak saya diambil paman saya. Kalau saya mau pergi merantau, perlukah saya datang ke rumahnya minta maaf? Saya jawab, kamu perlu ke rumahnya. Untuk apa Pak Ustaz minta maaf? Enggak, bawa polisi. Tuntut tanah bapakmu berapa yang dia ambil. Ambil emas ayahmu berapa yang dia ambil. Karena kau pewaris tunggal di sana. Kau anak laki-laki. Emakmu hanya dapat 1/8 karena kau anak ayahmu. Emak ayahmu, nenekmu hanya dapat 1/6 walaupun dia melahirkan, membesarkan ayahmu. Tapi hasil pembagian akhir, engkau asobah, habis milik engkau. Pamanmu tak dapat 1 perak pun karena dia saudara kandung. Saudara kandung tak dapat kalau anak laki-laki. Maka kau tuntut pada dia. Setelah kau ambil tanahmu, setelah kau ambil emasmu, barulah kau minta maaf. Yang tangannya, paman, tanah sudah ku ambil, emas sudah ku ambil, aku minta maaf ya. Kau mau pergi merantau, merantaulah. Engkau mengambil hartamu bukan karena kau tak sayang dengan dia. Kalau kau sayang dengan dia, ambil hartamu. Karena kalau kau biarkan harta haram itu di tangannya, pamanmu akan makan haram sampai malaikat maut datang. Di panennya sawit, sawit punya abangnya, makan haram. Anaknya masih ada, dia makan beli emas, cincin, berlian, itu punya abangnya. Pewarisnya adalah anak keponakannya, maka dia makan haram. Tiap hari dia makan haram, makan haram. Kalau kau mau menyelamatkan pamanmu itu, maka mesti kau ambil hartamu. Mati kau dalam menyelamatkan hartamu. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, fahuwa syahid, maka dia adalah orang yang mati syahid. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya alhamdulillah Ustaz bertetangga dengan kawan-kawan ini. Aman harta saya, aman diri saya. Beriman berarti tetangga Bapak ibu. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak kenal dengan jamaah-jamaah Dr. Mustafa Umar itu, akhirnya diri saya merasa aman. Helm pun kadang tak perlu diikat, tak hilang. Motor pun kadang kuncinya tinggal, tak hilang. Jangan. Kalau ada orang meninggalkan motor, kuncinya tetap ada, itu artinya sama dia dengan mengatakan, hai maling silakan ambil. Karena dalam Islam itu yang namanya pencurian, barang yang sudah diikat, dikunci, disimpan, hilang juga, itu baru masuk kasus delik pencurian. Adapun barang yang sengaja ditinggalkan, tak dikunci, hilang, maka di pengadilan tak disebut dengan barang kecurian, karena dia termasuk kategori kelalaian. Kunci dulu, ban depan kunci, ban belakang kunci, stang kunci, masukkan ke dalam pagar, pagarnya kunci, masuk dalam rumah, rumahnya kunci, rumahnya tinggal di klaster, kompleknya dikunci, kuncinya hilang. Teledor. Kenapa sampai begitu? Begitu kita semangat menjaga aminan nas, selamat orang lain, hartanya, nyawanya, tak pernah kita ganggu. Alhamdulillah Pak Ustaz, selama bertetangga sama dia, harta tak hilang. Buah mangga kadang jatuh ke halamannya pun dibalikkannya. Tapi hati selalu tersinggung Pak Ustaz. Sakit hati saya menengok dia. Kasar cakap dia. Enggak. Terus kenapa tersinggung? Mobil dia baru terus. Nah itu kita yang salah. Kenapa kita tak bisa melihat orang mobil baru? Itu bukan salah dia. Nah, ini jadi tak bisa semuanya disalahkan. Nampakku tetanggaku itu tak beriman Pak Ustaz. Kenapa? Selalu saya tersinggung dibuatnya. Asal 2-3 bulan sekali baru. Di klaksonnya pula saya 2 kali. Ten-ten. Sakit Pak Ustaz. Itu dia tetap beriman. Kamu yang hasad. Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Jadi tak selamanya salah orang, kita bermasalah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyakiti hati orang lain tak beriman. Siapa yang tak aman harta orang lain tak beriman. dipinjamkan barang tak balik-balik, ngutang duit tak pulang-pulang, maka tak ada iman dalam dirinya. La imana illa bil amanah, tak akan beriman orang kalau tidak ada amanah. Wahai ayah, ya, kami bawa adik ini main-main, ya, bawalah, kata Ya'qub alaihi salam. Abang kandung membawa adik kandung main-main ke gurun Sahara, padang pasir, bawalah adik kalian, silakan, tak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Mereka masukkan fi ghayabatil jubb, jubb sumur tua yang dalam, dimasukkannya adiknya tadi ke dalam. Habis itu diambilnya kambing, dipotong, diambil darah kambing, colek-colek, oles-oleskan. Habis itu pulang menghadap ayah dengan menangis. Wahai ayahanda Ya'qub, ya, tengoklah, habis kena darah serigala. Kenapa adik kami sudah diterkam serigala? Bidaming kazib, mereka datang pulang dengan membawa damin darah kazib, darah palsu. Nabi Ya'qub AS kehilangan anak kesayangan, barulah dia sadar, itulah rupanya takwil mimpi anakku dulu. Ya wahai ayahanda, inni ra'aitu ahad asyara kawkaba, aku menengok ada 11 bintang dan bintang-bintang. Inni ra'aitu ahad asyara kawkaba wasyamsa walqamar, aku lihat 11 bintang, bulan dan matahari. Ra'aituhum li sajidin, aku tengok mereka semuanya bersujud kepadaku. Apa kata Nabi Ya'qub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik, nak, jangan kau ceritakan mimpi kau ini ke saudaramu, ya, karena mimpi kau ini hebat. Artinya saudaramu yang 11 bulan dan bintang, emak dan ayahmu semuanya itu akan bersujud, maknanya di bawah kendali kuasamu, kaulah yang paling hebat. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, jangan kau ceritakan, nanti mereka akan membuat makar tipu daya. Ternyata apa yang terjadi seperti yang diprediksi Nabi Ya'qub alaihi salam. Pulanglah mereka dengan darah, bersimbah darah, katanya adiknya sudah mati. Tapi skenario ilahi, yaltaqithu ba'dus sayyarah, segerombolan para pedagang, rombongan kafilah dagang Mesir, menjatuhkan timba ke bawah. Mereka sangka sumur ini berisi air, gelap tak nampak. Tiba-tiba begitu mereka tarik, bukan air, anak kecil yang ada. Siapa ini? Yusuf alaihi salam. Mereka bawa ke pasar budak, mereka jual. Yahudi orang paling jahat, jangankan orang Palestina yang tadi kita doakan dipimpin oleh Al-Mukarram Syekh Abdurrahman Syahid dari Palestina, jangankan orang Palestina, saudara kandungnya pun tak aman. Jadi jangan heran kenapa tak selesai-selesai sinetron Palestina ini, Pak Ustaz. Sejak kami kecil TPRI Yasir Arafat, sampailah Yasir Arafat meninggal, sampai hari ini konflik tak selesai. Karena orang-orang yang tidak aman, orang lain hartanya tak aman. Harta tanah orang Palestina habis, rumah-rumah orang Palestina hancur. Saya satu asrama dengan orang Palestina, saya tengok di dapur umum waktu kuliah di Maroko, dia sedang masak, saya pun masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minain, dari mana? Indonesia. Ah, Indonesia. Wa anta? Falastini. Oh, ente dari Palestina. Kaif hal Palestini? Wallahi ya Abdul Somad, kami di Palestina, al-Israiliyun la yudammiruna buyutana. Orang Israel bukan hanya menghancurkan rumah kami, kata dia. Masuk orang Israel itu ke rumah kami, yang dihancurkannya bukan hanya rumah kami, tong-tong besar tempat minyak zaitun, mereka pukulkan senjatanya sehingga pecah botol-botol tembikar tanah liat tempat menyimpan minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami tak makan, karena mereka tahu minyak zaitun makanan pokok kami. Mereka hancurkan semuanya. Tak aman harta, tak aman diri. Alhamdulillah, di negeri Melayu, bumi lancang kuning, harta aman, diri aman, tak ada rasa cemas, tak ada rasa khawatir. Maka insya Allah riau ini semuanya orang-orang beriman, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi beberapa hari ini banyak jamaah yang merasa tak aman. Tak beberapa yang menelpon ke saya menangis menitik air mata. Assalamualaikum Ustaz Somad. Apa menangis kenapa? Katanya Ustaz mau ditangkap polisi. Belum lagi Pak, kata saya. Masih ceramah lagi. Subuh nanti masih ada Pak Ustaz. Ada. Jadi itu Pak Ustaz, itu hoax itu Pak. Berita palsu itu. Hadis maudhu kalau dalam ilmu hadisnya. Yang melaporkannya orangnya tak jelas. LSM penjaga kebinekaannya tak jelas. Lalu tujuannya untuk apa? Wallahu a'lam bisawab. Yang jelas dia ingin meresahkan, merisaukan, menakut-nakuti. Tak jelas ceramah yang mana, di menit keberapa, kata-katanya apa. Oleh sebab itu maka Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu apa di balik itu. Tapi yang jelas hikmah yang dapat kita tangkap, saya pribadi mengambil hikmah, begitulah cinta dan sayangnya jamaah. Sampai datanglah dari persatuan pengacara Muslim Riau, kami siapa Ustaz, datanglah pula ketua FPI menelpon, lalu FPI pusat mengeluarkan daftar, macam-macam datang, ada pula sahabat-sahabat anak muda, kami menunggu perintah Pak Ustaz, siapkan perintah, katanya. Entah perintah apa. Tapi yang jelas itu semua Allah sajalah yang dapat membalas. Jazakumullahu khairal jazak. Yang pasti di bulan Ramadan, kalau datang orang insyatamahu, mencaci maki, au qatalahu, mengajak kelahi, maka Nabi mengajarkan, keluarkan dari mulutmu, inni so'im, inni so'im, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Begini, begini, begini, ente-ente NKRI, ente-ente Pancasila, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kalau kau mau menengok, tengok nanti habis puasa. Tak juga. Orang beriman itu bagaimana dia sedang puasa? Begitu juga sesudah puasa. Malah setelah puasa nanti Syawal. Syawal artinya meningkat. Apa yang meningkat setelah puasa ini Pak Ustaz? Tiga meningkat. Iman meningkat, amal meningkat, ilmu meningkat. Kenapa iman meningkat? Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan otak, tahan gerak, tahan pikir. Iman meningkat. Kenapa amal meningkat? Solat tahajud, solat witir, qabliyah, ba'diyah, berjamaah, i'tikaf. Amal meningkat. Ilmu meningkat. Kenapa ilmu meningkat? Kajian subuh, kajian duha. Ini nanti habis ini, makanya kita tak terlalu panjang lebar tanya jawab. Karena pukul 8, Dr. Haji Muhammad Fakhri akan menyampaikan tausiah di sini. Bersama BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Riau. Ibu-ibu datang. Solat sunat duha berjamaah. Solat sunat taubat berjamaah. Solat sunat tasbih berjamaah. Pertanyaan jamaah, Ustaz Somad, ya, apa hukumnya solat sunat tasbih berjamaah? Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh. Begitu kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Salat tasbih sendiri, salat duha sendiri, salat sunat taubat sendiri, salat-salat yang dilaksanakan sendiri-sendiri-sendiri, kalau dibuat berjamaah, idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh, setahun sekali boleh, tak masalah. Biasanya di tempat-tempat lain 5 tahun sekali biasanya, musim-musim kampanye. Ada pembagian sarung gratis. Tapi ini enggak, ini kosong daripada yang begitu. Murni datang. Nanti siapa? Silakan. Sabtu ini Dr. Muhammad Fakhri, Sabtu depan Ustaz Somad. Nah, jadi Sabtu depan itu karena 3 kali Sabtu. Sabtu pertama, Sabtu kedua, Sabtu ketiga insyaallah. Adapun Sabtu keempat itu tak ada. Kenapa tak dibuat? Karena Sabtu sudah terakhir. Dibuat pun pengajian tak masuk lagi. Orang sudah berpikir kuihnya nabi so apa, santan sudah agak basi, tak masuk lagi kaji itu. Maka hanya 3 kali Sabtu saja. Apa ibu yang dimuliakan Allah, Adam, ayam, tentram, tenang, tanah tak terganggu, sawit gotah tak ada yang habis, jiwa tenang, hati tak ada ternoda, maka inilah orang beriman. Kalau bertetangga dengan orang macam ini, tak ragu kita rumah kita dicongkelnya, tak khawatir kita motor kita dilarikannya, tak khawatir kita anak-anak kita terluka, tak khawatir kita keluarga kita terganggu. Kenapa? Aminan nasu ala amwalihim, harta terjaga, wa anfusihim, dan jiwa terjaga. Saya sampai ke Mesir tak ada keluarga. Sampai di Mesir, Afrika Utara, negeri yang asing, orang Arab, keluarga tak ada, sepupu tak ada, sewali tak ada, saudara kandung tak ada, siapapun tak ada. Siapa yang menyambut saya? KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Tak ada hubungan darah, tak ada keluarga dekat. Asli, kawan-kawan mahasiswa Riau, itu yang menjemput saya ke airport. Mereka bawa saya, sampai hari ini saya kenang. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Oh, saya jarang-jarang berpantun nih. Tapi kalau sudah teringat budi abang-abang dulu baiknya, masya Allah. Sampai akhirnya musim haji, datang salah seorang abang nih, Kelompok Studi Mahasiswa Riau, "Mat, ya bang, kita kan mau pergi haji nih, ya bang. Ongkos dari Kairo ke Makkah $100. Ya, kalau tak ada duit, abang pinjamkan duit. Untuk makan nanti di Makkah sebelum dapat kerja, ini duit." Itu sampai mati diingat. Nyawa kita tak diganggunya, hidup kita adam ayam. "Somad dulu tamat pesantren?" "Tidak, bang." "Oh, kita di Mesir ni tak bisa kalau tak paham bahasa Arab." Ini abang belikan buku kecil. Kutaib. Kalau buku besar, kitab. Kalau buku kecil, kutaib. Baca ya, tengok. Buka kamus. Kalau yang dari Gontor itu hebat bahasa Arabnya, hebat bahasa Inggrisnya. Yang dari Pondok Purba itu hebat mereka baca kitab kuning. Kamu tak dari pesantren. Baca nih baik-baik. Begitu sayangnya mereka. Hari ini, abang-abang ini berkiprah di Provinsi Riau. Orang-orang beriman, tenang kita. Sebagian orang tak beriman, tak begitu. Dijatuhkannya kita. Ente dari mana? Dari Madrasah Aliyah. Yang pesantren dia tak selesai-selesai. Tapi orang Riau tak begitu. Baik semuanya. Begitu pulang ke Pekanbaru ini, dibawalah oleh Dr. Fulan bin Fulan. Dikenalkannya dengan ini, dikenalkannya dengan ini. Diberikan pula kesempatan bertausiah. Aman dirimu, aman keluargamu. "Ustaz Somad tausiah di mana?" "Di Masjid Anu." "Oh, tak bisa pindah-pindah begitu. Jadi gimana?" "Kita buat di masjid khusus. Pokoknya jadi ikon. Setiap subuh Sabtu, hadis. Bagaimana orang ingat tiga? Subuh Sabtu, hadis Ustaz Somad." "Di masjid mana?" "Kita cari masjid yang rendah, yang tak terlalu ribet orang naik tangga. Masjid Akramun Nas, Undri. Banyak jamaahnya, bang. Jamaahnya nantilah kita tengok." Alhamdulillah, subuh pertama banyak tiangnya lagi. Begitulah keadaannya. Sampai akhirnya membludak penuh parkir. Ini mesti cari yang lebih besar. Pindah pula ke Al-Falah. 4 tahun di Masjid Akramun Nas ke Al-Falah. Orang tegak-tegak di tangga. Ini pun nampaknya tak bisa lagi. Di Al-Falah 2 tahun. Akhirnya pindah pula ke An-Nur. Ini nampaknya kalau ke An-Nur muat ini. Iya, sampai ke An-Nur. Kosong An-Nur. Rupanya An-Nur ini besar. Alhamdulillah Pak Ustaz, di Al-Falah kemarin kami cuma duduk-duduk di parkir mobil aja mendengarkan tausiah. "Kenapa ibu tak naik?" "Saya hamil tua Pak Ustaz, tak bisa naik tangga." "Emak saya pun duduk sama kami Pak Ustaz." "Kenapa makcik itu tak naik?" "Sudah tua, lututnya tak bisa ditekuk Pak Ustaz." "Tapi alhamdulillah setelah di An-Nur bisa." "Kenapa?" "Lift eskalatornya jalan." Subuh ini aja yang tak jalan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tenang hati kita, karena bertetangga, berkawan, bersahabat. "Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin." Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Siapa mencari suami yang tak berkekurangan, seumur hidup tak akan berlaki. Siapa yang mencari perempuan yang sempurna, seumur hidup tak akan berbini. Oleh sebab itu siap menerima Tapi kalau sudah tenang harta kita, tenang diri kita, itulah orang beriman. Tapi, nah ini tapi, hadis yang kita kaji subuh ini untuk mengukur diri kita, jangan dipakai untuk mengukur orang lain. Saya tak ingin nanti sore dapat SMS, WhatsApp, Pak Ustadz, ternyata kawan-kawan saya ini tak ada yang beriman seorang pun. Ini dipakai bukan untuk mengukur orang lain, mengukur diri kita. Aku selama ini sudah amankah harta kawanku? Sudah amankah helm kawanku? Sudah amankah motor kawanku? Sudah amankah perasaan kawanku? Jangan-jangan setiap aku datang ke dia berubah detak jantungnya. Setiap jumpa aku pucat wajahnya. Coba tanya dia baik-baik, friend. Ya, setiap kita jumpa kenapa raut wajahmu berubah? Aku sebetulnya tadi tenang aja perasaanku. Pas nengok muka enti tak tenang perasaan. Kenapa? Biasanya enti datang mau minjam duit aja. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Maka kalau dapat yang dua ini, beriman. Ustadz Somad ini selamat tak dalam dua ini? Apakah Ustadz Somad itu terjaga orang lain hartanya? Apakah Ustadz Somad itu terjaga nyawa orang lain? Tak memuji diri, la tuzakku anfusakum. InsyaAllah saya tak menganiaya orang, saya tak menzolimi orang. Tapi setiap Ustadz ceramah banyak orang tersinggung. Isi konten ceramah tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang tersinggung salah sendiri. Biasanya orang tersinggung itu cepat mati. Sebab itu jangan tersinggung. Saya pertama ceramah di sini, judul ceramahnya zalim. Saya pun bahaslah, ada orang yang sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi karena dia menzalimi orang, maka di akhirat hilang puasanya, hilang sholatnya, hilang zakatnya. Nanti di akhirat, iya kalau kita zalimi itu empat orang, rumah muka, rumah belakang, rumah kanan, rumah kiri, ambil sholat tutup, ambil puasa tutup, ambil haji tutup, ambil sedekah tutup. Kalau yang kita zalimi satu kabupaten, kalau yang kita zalimi itu satu kabupaten, gimana kita di akhirat nanti? Begitu saya sebut satu kabupaten, seorang bupati pun langsung balik. Selesai ceramah, datang bapak-bapak. Ustadz Somad kan baru datang ke Pekanbaru. Iya, kenal tak siapa yang ada di bawah tadi? Tidak, itu karena Ustadz kabupaten langsung bupati cabut. Wah, tak boleh kita nyinggung-nyinggung tuh Pak Ustadz. Saya tak pernah nyinggung orang, orang aja tersinggung. Tak berapa lama sesudah itu datang telpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bupati dari Kabupaten Anu. Oh, inilah dia orang yang tersinggung. Ya Pak, ya. Ada apa Pak? Bisa Ustadz ceramah ke masjid kami? Gitu. Ternyata orang kalau hatinya tulus, yang menyampaikan tak menyinggung, yang mendengar pun tak tersinggung. Kenapa? Karena Allah. Makanya kalau ada pengurus masjid bisikkan ke saya, Ustaz tolong nanti singgungkan masalah orang yang meminta sedekahnya ya. Kenapa begitu? Ada orang ini udah bersedekah, dimintanya balik sedekahnya. Tolong Ustaz gaskan tentang itu. Tak mau saya. Mana orangnya bawa kemari, hadapkan dia sama saya. Biar saya ceramah. Untuk apa kita ceramah? Al-a'idu ila hibatihi kal-kalbil ladzi ya'udu ila qayyihi. Orang yang meminta hibahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Kuat-kuat kita sampaikan. Begitu selesai pengajian, datang pengurus. Mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir itu tidak ada tiba pagi. Tak tentu arah namanya itu. Kita mau yang terarah, hadapkan orangnya, duduk kita semua. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sakiti hati orang, jangan zolimi orang, jangan ganggu orang. Kalau kita mengaku beriman, tiap hari kita mengatakan aman tu billah, tiap hari kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ternyata kita tamu tak diundang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Hai orang-orang beriman, rupanya tak ada iman itu dalam diri kita. Na'udzubillah. Halal bihalal masyarakat Rokan Hilir di Pekanbaru, hotel berbintang. Begitu orang mau masuk ke dalam, security nanya, dari mana? Dari Rimbo Melintang, masuk. Dari mana? Dari ujung Tanjung, masuk. Dari mana? Dari bagan siapi-api masuk. Syarat boleh masuk mesti orang Rokan Hilir. Dari mana? Dari Panam, tak masuk. Tapi saya selalu ke bagan, masuk. Artinya apa? Yang masuk diundang itu hanya amanu. Dan syarat orang beriman menurut definisi fix subuh ini adalah aminan nasu ala amwalihim wa anfusihim. Harta orang tak terganggu, nyawa orang tak ada yang terusik. Yang kedua, al-muslim. Pertama tadi, mukmin. Yang kedua, muslim. Man salimal muslimun min lisan wa yadih. Selamat orang lain dari lidah dan dari tangan. Ini latihan sudah 15 hari. Ini puasa yang ke-15 nih. Tak terasa begitu cepatnya. Malam tadi saya sholat di Miftahul Jannah, Kabupaten Kampar. Sami Allahu liman hamidah. Sholat witir rakaat ketiga. Imam mengangkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kenapa pula imam ni pakai witir-witir? Witir ni kan subuh aja. Kenapa pula imam ni pakai kunut? Kunut ni kan subuh aja. Kunut itu ada tiga. Kunut subuh, kunut witir, kunut nazilah. Kunut nazilah itulah Nabi sebulan minta laknat. Gara-gara dikirimnya ustad-ustad da'i dibunuh oleh Bani Re'il, Bani Zakwan, Bani Usayyah. Sebulan dia minta laknat. Allahumma al'an Bani Fulan, Allahumma al'an Bani Fulan, Allahumma Re'il wa Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Setelah sebulan, summa tarakahu, kemudian Nabi meninggalkannya. Meninggalkan kunut atau meninggalkan laknat? Kata Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, meninggalkan tarakal laknat. Kunutnya tetap lanjut, laknatnya berhenti. Itu maka mazhab Syafi'i kunut terus. Apa kunut-kunut subuh itu? Kunut kan cuma sebulan. Yang sebulan itu pak, kunut nazilah, laknat-laknat. Setelah sebulan, kunutnya lanjut. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Maka kunut ada tiga. Kunut subuh, kunut nazilah. Yang ketiga, kunut witir. Kunut witir itu terbagi tiga mazhab. Mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali kunutnya sepanjang tahun. Ramadan, di luar Ramadan, awal Ramadan. Makanya tahun lalu ketika Ustaz Murtadha Habibi baca kunut subuh, kunut witir di malam pertama, jamaah nanya saya, Ustaz, tadi Ustaz Murtadha pakai kunut di malam pertama, kok bisa? Yang pakai kunut sepanjang tahun dalam witir itu mazhab Hanafi dan Hambali. Kalau Maliki tak ada kunut witir. Witir itu tak pakai kunut, kata Maliki. Kalau Syafi'i kunutnya dari malam ke-15. Itulah makanya malam tadi ada yang berkunut. Oh, kami perasaan tadi malam berkunut atau tidak ya? Kenapa tak ingat? Rupanya tak terawih. Dua mangkuk kau lah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, maka man salimal muslimun. Siapa itu orang muslim? Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu definisi yang lama. Sekarang di-update. Ini mudah ini, bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali sudah orang bersyahadat sini pengislaman? Syahadat, salat, Allahu Akbar. Satu malam satu juz. Puasa, zakat, haji, bolak-balik ke Makkah. Tapi ini definisi yang valid. Yang terakhir, apa dia? Man salimal muslimun, selamat orang lain min lisan, dari lidahnya, wa yadih, dari tangannya. Saya Pak Ustaz selama berkawan sama kawan saya ini, tak pernah saya tersinggung. Memang entahlah, memang tak mau dia menyinggung perasaan. Sekali-sekali dia bercakap. Kenapa begitu? Gagap dia Pak Ustaz. Ustaz ni mengejek orang aja lah pula kerjaan. Lebih baik kawan yang tak pandai bercakap ini nanti di hadapan Allah daripada mulut yang pandai bercakap ini nanti di hadapan Allah. Man kasura kalamuhu, siapa yang banyak cakapnya, kasura sabtuhu, dialah yang paling banyak salahnya. Saya sudah ceramah 40 menit. Kalau ditanya, ni satu masjid ni siapa yang paling banyak salahnya? Ini yang paling banyak salah. Dari tadi bercakap aja tak berhenti. Kalau gitu berhentilah Ustaz. Saya diundangkan untuk tausiah. Kalau berhenti habislah kaji kita. Pokoknya sampai syuruk salat sunat isyraq baru kita berhenti. Habis itu kita lanjutkan buka tanya jawab, tapi tak terlalu panjang karena akan ada kajian subuh. Setelah itu kita pun saya masuk ke UIN, pagi ini masuk UIN Suska, bercakap lagi di UIN. Habis itu nanti sore buka bersama Matan House, bercakap lagi. Habis itu nanti malam pengajian di Masjid Ar-Rahman angkatan 50, bercakap lagi. Tapi lidah ni jangan menyakiti hati orang lain. Siapa itu orang muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain min lisan, dari lidahnya. Saya tak tahan dekat-dekat sama dia Pak Ustaz. Kenapa? Asal duduk dekat dia kumatlah darah tinggi saya. Kalau 15 menit ngobrol sama dia, menit pertama itu aja jantung kita normal Pak Ustaz. Habis itu tang tang tang tang tang. Izin sebentar ya, sakit. Tak tahan lagi tersinggung. Min lisan. Tapi ada pula orang lisannya lembut. Silakan masuk Pak, silakan duduk. Tapi tangannya Pak Ustaz. Pernah kamu ditempelengnya? Tidak Pak Ustaz. Pernah kamu dijewernya? Tidak. Pernah disentilnya? Tidak. Kenapa kamu katakan tangannya kasar? Memang tangannya tak kasar Pak Ustaz. Tanda tangannya. Sekali begini 3 hektar melayang Pak Ustaz. Tengok kemana perginya. Kalau ke atas 3, kalau ke bawah 2 itu Pak Ustaz. Oleh sebab itu maka ini semua akan diminta tanggung jawab. Tangan, lidah, mulut terkunci, tangan akan bicara apa yang sudah dilakukan, bagaimana kita menyakiti orang. Mentang-mentang orang hebat, punya kuasa, enak saja menempeleng security ketopak. Dia tidak akan tuntut ke pengadilan karena dia tahu anaknya belum bayar uang sekolah. Dia hanya berdoa di tengah malam, ya Allah, tak ada tempatku mengadu kecuali engkau ya Allah. Dia mengadu bukan kepada pejabat, dia mengadu kepada yang menghidupkan dan yang mematikan pejabat-pejabat penegak hukum itu. Yuhyi wa yumiit, diadukannya, tembus doanya ke langit ketujuh. Da'watul mazlum la turad, doa orang yang teraniaya tak ditolak Allah SWT. Jangan aniaya supirmu, jangan aniaya tukang panenmu, jangan kau aniaya tukang setrikamu, jangan kau aniaya tukang masakmu. Mungkin dia tak ada kuasa apa-apa, tapi di hadapan Allah dia lebih jauh mulia dan terhormat karena ada rasa takut dalam hatinya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, hari ini semuanya serba bisa ditutupi dengan pencitraan. Ustaz Somad dimuliakan orang kenapa? LCMA. Dimuliakan orang kenapa? Al-Mukarram. Pakai baju koko, pakai baju putih. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan sampai lisan, lidah. Orang menjadi mulia kenapa? Karena syahadat. Siapa yang bersyahadat? Lidah. Orang menjadi mulia kenapa? Karena berzikir. Siapa yang berzikir? Lidah. Tapi ingat, gara-gara lidah juga amal kita bisa pindah ke orang lain, transfer amal. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Maukah kalian memakan bangkai saudaramu? Fakarihtumu? Tentu kalian tak mau makan bangkai saudaramu. Tapi kenapa bisa kau makan bangkainya? Karena kau menceritakan aib-aib-aibnya. Kalau aibnya itu memang benar, kau sudah jatuh pada ghibah. Kalau aibnya itu tidak benar, kau sudah jatuh pada fitnah. Dua-duanya kena. Andai yang kau bicarakan itu benar, kau sudah ghibah. Andai yang kau bicarakan itu tidak benar, kau sudah jatuh pada fitnah. Dua-dua meluluh lantakkan amalmu. Tapi jangan pula nanti duduk di pengadilan ditanya sama hakim, benarkah saudara menyaksikan perbuatan ini? Saya tak berani menjawab Pak Hakim, takut berdosa. Boleh bicara aib dalam 3 case. Kasus pertama, jadi saksi di pengadilan. Kasus yang kedua, bertanya masalah hukum ke Ustaz. Ustaz Somad, saya mau bertanya, boleh? Boleh. Sebutkanlah Bu, sebutkanlah Pak. Inilah Pak Ustaz, segan mau menyebutnya, takut berdosa. Gimana saya mau menjawab? Yang ketiga, menunjukkan kebatilan orang batil. Boleh. Jangan coblos dia, dia tuh orangnya jahat, nanti rusak negeri ini kalau dia naik jadi penguasa, hancur Islam ini. Nah, itu boleh. Tapi sekali, jangan menikmati tiap hari habis waktu gara-gara itu. menikmati atau menunjukkan yang hak dan batil, liiqaqil aq wa ibtalil batil, atau hanya untuk menikmati riba. Jaga lidah, jangan sampai, jaga tangan, jangan sampai mengambil hak orang lain. Siapa itu? Muslim. Yang ketiga, al-mujahid. Al-mujahid selalu diartikan naik kuda, pegang tombak, pegang pedang, pegang panah. Nampaklah terbayang Pangeran Diponegoro menyelamatkan Pulau Jawa dari jajahan Belanda. Allahu Akbar, kata Pangeran Diponegoro. Mujahid, jihad fisabilillah. Terbayanglah Tengku Umar Nun di ujung Sumatera Aceh. Terbayanglah Sultan Hasanuddin dari Goa, Sulawesi sana. Terbayanglah para ulama-ulama, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjar dari Kalimantan. Mereka mujahid, ya. Lalu kita ini apa? Mujahid kita ini mana? Siapa yang mujahid itu? Definisi yang ketiga, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang-orang yang berjuang keras melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini mujahid apa enggak ya Pak Ustaz? Mau melawan Belanda, Belanda udah balik. Mau melawan Jepang, Jepang tak ada lagi. Akhirnya kalau itulah definisi mujahid, mujahid, siapakah mujahid? Mujahid adalah orang yang melawan Belanda, melawan Jepang. Kita tak dapat jihad. Patutlah bapak tu rajin minum jus terong Belanda. Karena jihad dia dua aja, Jepang Belanda, Jepang Belanda. Pakai selop Jepang, makan terong Belanda. Bukan begitu jihad itu. Jihad itu siapa? Bukan dengan Belanda, bukan dengan Jepang. Man jahada nafsahu, orang yang melawan hawa nafsunya dirinya, fi ta'atillah, untuk takut kepada Allah SWT. Malam tadi berat mata, mengantuk, lawan kantuk, bangkit, masuk kamar mandi, cuci basuh, usolli sunnat tahajud, yang tak pakai usolli dalam hati, Allahu Akbar, lawan, fi ta'atillah. Saya Pak Ustaz kalau melawan kantuk kuat, kalau melawan kaki sakit mau pergi ke masjid An-Nur subuh kuat, kalau melawan mata mau baca Quran kuat. Satu yang tak kuat saya Pak Ustaz, apa? Melawan keluar duit. Asal udah lewat kotak di depan, sedihlah hati saya Pak Ustaz. Lawan, lawan, lawan, lawan dia. Kenapa 100.000 ni kalau dibawa ke mall sikit nampak, tapi kalau di depan masjid besar dia nampak. Setan sedang punya kerja, dipasangkannya kaca pembesar di sini. Asal udah mau ke masjid, besar, Allahu Akbar, nampak, nampak Presiden Soekarno itu macam patung besar. Tapi kalau sudah pergi ke mall kecil dia nampak. Itu cara kerja setan lah. Setan tak perlu kita salah-salahkan. Memang itu udah SOP dia, standar operasional setan ya itu. Kalau setan taubat selesailah dunia ini. Tapi kadang setan ini tak juga bisa kita salahkan. Sikit-sikit tak mau sedekah setan. Sikit-sikit setan. Kata setan, aku udah lama tak menggoda, kata dia. Kadang kasihan juga kita nengok setan. Nanti ada KPS, Komisi Perlindungan Setan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu lawan. Siapa yang mujahid itu? Man jahada nafsahu, melawan diri, melawan mata, melawan kantuk, melawan lidah, melawan hati, melawan fikiran. Tak ada angin, tak ada hujan tepuk jidat, astagfirullahalazim. Ibu sedang jalan sama papa ni. Papa kenapa? Adalah rupanya ingat mantan. Astagfirullah. Lawan hawa nafsumu. Makanya setelah ini tepuk jidat, acara mengambil foto bersama selesai buka puasa, bapak itu pun langsunglah, Allahu Akbar. Kenapa bapak begitu? Kaulah pertama dan terakhir adik. Lawan dia, lawan dengan teriakan, lawan dengan niat kuat, lawan. Man jahada nafsahu, melawan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu seks, nafsu ingin terkenal, nafsu ingin masyhur, nafsu. Inilah yang merusakkan kita ini semua. Ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Ini kalau diperturutkan tak selesai, tak selesai. Macam orang yang kehausan, haus, tiba-tiba diminum air garam, minum satu gelas, makin haus, minum lagi, makin haus. Datang semut seekor, menengok ada air gula setetes, dicicipinya sedikit, manis, cicipi lagi, manis, cicipi lagi, manis. Akhirnya dia pun mati di dalam gula itu. Berapa banyak semut mati dalam gula, dan datang semut yang lain masuk lagi. Belum pernah ada semut mati dalam gula, tiba-tiba datang semut yang lain tegak menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum semut sekalian, tengoklah ada yang sudah mati masuk ke dalam. Fa'tabiru ya ulil abbasar, ambil pelajaran. Tak ada, dia masuk lagi, masuk, sampai akhirnya ratusan semut masuk ke dalam tetesan gula, sampai akhirnya gula itu kering. Barulah semut itu pergi, bukan karena sadar, tapi karena memang gula itu sudah habis. Hidup ini adalah gula-gula. Al-hayah ad-dunya khadratun hulwan, hijau, indah, memukau, manis. Dan banyak yang tertipu dengan manis dan indahnya. Yang terakhir ini bercerita al-muhajir, orang yang hijrah itu siapa? Ustaz Somad, alhamdulillah saya sudah hijrah, kata anak-anak muda. Pokoknya anak-anak muda di Pekanbaru ini sudah hijrah. Berapa banyak? Waktu datang kemarin Ustaz Hasbullah yang dari Imam Masjid, siapa namanya? Masjid Salman ITB. Suaranya Masya Allah, saya paling suka mendengar di YouTube. Saya hidupkan YouTube Ustaz Muzammil Hasbullah. Masya Allah, saya ingin betul jumpa. Begitu pas jadwal malam itu, saya keluar kota pula, belum ditakdirkan Allah Ta'ala jumpa. Berapa anak-anak muda yang datang? 6.000 orang. Ustaz ngitung? Enggak, kata orang begitu. 6.000 kata mereka. 6.000 Pak Ustaz, itu anak-anak muda yang sudah hijrah semua. Tapi sebagian hijrahnya palsu. Katanya udah hijrah, masih ada tahajud calling. Bangun ya dek, kita tahajud. Mana pula ada. Ustaz Somad, boleh gak bangunin pacar untuk sholat tahajud? Kamu sudah hijrah? Sudah. Lagi sedang apa nih? Ta'aruf Ustaz. Casingnya ta'aruf, channelnya pacaran. Pacaran apa nih? Pacaran syariah Pak Ustaz. Oh, dibaginya ada konvensional. Pacaran syariah, bangunkan sholat tahajud, ngajak tarawih, tinggal di Kulim, tinggal di Panam, tinggal di Kubang. Datang, Pak, kami pergi tahajud ya. Iya, orang tahajud 23 rakaat, dia di atas saja 2 rakaat, 18 di bawah. La talbisul haqqa bil batil, jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Orang tua juga mengontrol, jangan main lepas bebas aja. Dia kan sudah S1, dia kan sudah dewasa, dia kan sudah tidak ada dewasa. Semua orang dewasa kalau berjumpa dengan dewasa balik macam budak-budak balik. Makanya kalau masuk masjid jangan dekat kawan-kawan akrab. Saya menengok langsung, sama-sama sudah 60 tahun, kalau sudah masuk masjid balik berseluruh balik. Ada orang dewasa. Oleh sebab itu maka saya sendiri pun begitu, kalau jumpa sama kawan-kawan di Mesir dulu hilang LCMA. Tawa. Oleh sebab itu maka ada kontrol dari nenek mama, ada kontrol dari orang tua, ada kontrol dari alim ulama, Lembaga Adat Melayu Riau, Majelis Ulama Indonesia, dari para aparat penegak hukum. Ini semua akan menyelamatkan adik-adik, anak-anak yang akan kita sedang hijrah. Siapa yang hijrah itu? Al-Muhajir. Yang keempat, Al-Muhajir. Siapa orang yang hijrah? Man hajara, orang yang meninggalkan maksiat, perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang hijrah. Adapun orang yang belum bisa meninggalkan itu, maka dia belum lagi meninggalkan hijrah. Hijrah meninggalkan Mekah, bukan. La hijrata ba'dal fath, tak lagi ada hijrah sesudah pembebasan kota Mekah. Hijrah itu Pak Ustaz orang yang pindah tempat. Hijrah bukan pindah tempat, hijrah bukan tim pindah waktu. Hijrah itu siapa? Hijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang Allah. Apa saja yang dilarang Allah itu? Man hajaral khotaya, silap, salah, lupa, keliru, dosa. Wazzunub, khataya, man hajaral khataya wadzunub, orang-orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa. Makanya saya selalu di akhir semester atau di ujung-ujung akhir pengajian, mohon maaf banyak silap dan salah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala silap dan salah. Kita sudah sampai pada pukul 6.25. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Selepas itu kita akan bahas tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.